Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud. Wassababil a'zami likulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud. Wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi adada kulli syaqiyin wa mas'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ta'zim, ugi sungkem kula aturaken dumateng para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Bupati Madiun, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Kabak Kesrah, Bapak Camat Jiwan bersama jajaran Muswika, juga yang saya hormati Bapak Camat Dolopo, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, kanca-kanca remaja, rekan-rekan panitia, kanca-kanca santri, khadirin khadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Subhanallah, ribuan jamaah hadir di majelis yang mulia dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini merupakan satu bukti mahabbah kita kepada Rasulullah, bukti kecintaan kita datang Kanjeng Nabi ingkang saged jalari benjang kita pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu tekad bagi kita untuk senantiasa memegang teguh serta menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah di zaman akhir yang Rasulullah sendiri sudah wanti-wanti nyekeli agomo. Nduk gone zaman akhir iku padha karo nyekel wowo. Dipegang terus tangan akan melonyoh. Melonyoh bahasa Indonesia ini. Ya, bahasa Jepangin the meloncot. Tapi kalau enggak dipegang, ucul. Lebih-lebih akhir-akhir ini muncul satu fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Kok grobogan ini ngerti fenomena apa ya? Beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu. Sementara di tempat yang lain Islamnya sudah diselehkan. Didekek ngono. Islame mboten temenan. Memang di zaman akhir ini tingkat keberagamaan kita itu mulai lentur, bahkan ada yang sudah luntur. Padahal perintah dalam berislam itu harus menyeluruh. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kaffah. Kaffah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Orang ngerti ya wis pokoknya yes. Melebu Islam menika kedah totalitas, harus menyeluruh. Seluruh aspek kehidupannya harus islami. Ucapane kedah Islam. Cara berpakaiane kedah Islam. Tumindae kedah Islam. Perilakunya harus Islam. Tata pergaulannya harus Islam. Mulai tangi turu melek nganti mapan turu meneh kudu Islam. Sekujur tubuhnya, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, kudu Islam kabeh. Lha sakmenika kata jenten gene pengajian Islam, nuju nderekke majelis taklim Islam, tapi mangke di luar pengajian Islam hilang. Kalau lagi di dalam masjid Islam banget, medal sangking masjid Islame wis diselehke. Wah, lek ndek jero masjid Islame ra karuan dikewetok-ketokke. Arep salat kerepol. Ge maca niat usenli. Farbol. Liyane wis mlaku tekan waduh niku dekne sik usal-usal. Gak tekan-tekan gon. Bareng wis dadi. Kula mesake ingkang wingking menika. Yen takbiratul ihram ku medeni. Nek tangane tawe-tawe muter-muter takbire Allahu akbar. Malaikat ing nganti mlewayu kuwatir kesampluk. Yen takbire Allahu akbar. Bareng wis ndakep leh maca difasih-fasihke. Saking fase. Mangke yen rukuk nggih dangu sanget. Sujud nggih dangu sanget. Wong sujud niku lho nyosop tok 57 menit. Ora dijunjung-junjung soalnya keturon. Kadang saking ngetokke Islame iku leh maca takbiratul ihram nganti ngeses-ngeses gek gerakane kados masang jurus pencak silat. Islam banget ning begitu mudun teko masjid nyolong sandal. Ning jenenge ten jero masjid Islam tapi ten jabane masjid pun boten Islam. Nuju ten masjid Islam banget yen zikir niku mantep kalih nyekeli tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih protol. Ganti tasbih melih. La Protol meleh. Dek merotol ke tasbih selikur. Tapi duwe utang orang nyaur. Wonten ngoten niku. Iki wonge ya teko kok. Aku ngerti wonge, pokoknya wonge lungguh. Wonge ya melok guyu. Pokoknya wonge kudungan. Iki bocahe ya teko kok. Berarti Islame kan mboten kontinu, Islame ndak selalu, Islame enggak istiqomah, Islamnya hanya temporer. Ya gak ngerti. Ke Islam niku namung kumat-kumatan mawon, nuju kumat nggih Islam, nuju mboten kumat nggih mboten Islam. Niki lho sing garake tiyang mboten bener, sing garake tiyang keliru, garake tiyang tumindak dosa. Padahal dulu kula jenengan sampun nate dipun paringi wasiat ingkang luar biasa dari seorang tokoh yang menurut saya hebat. Nggih menika almarhum Mbah Surip radhiyallahu an. Lek kepengin dadi wong bener, nek kepengin dadi wong apik, lek kepingin dadi wong selamat, bejo mulya bahagia donya akhirate, niku rumuse agama kudu digendong terus. Kapanpun dimanapun agamane selalu digendong, ojo diseleh. Kenging napa tiyang kok nganti keliru? Kenging nopo tiyang kok nganti salah, nganti tumindak dosa, tumindak maksiat. Soale agamane ora digendong. Ngapunten, para pejabat negeri ini, andai kan gelem selalu gendong agamane, mboten wonten pejabat sing korupsi, nggih Pak Camat nggih. Nate orang nggih. Kenapa pejabat kok sampai korupsi? Habis agamane ora digendong. Mangkane mboten wonten tanda tangan proyek MOU kesepakatan tapi mbujuki korup nang karo maca selawat. Ga ono. Maling ki umpama gendong agama mboten ngira nyolong. Lapo kok sampai nyolong? Nyapo kok maling nyolong? Soalnya agamane ora digendong. Sampai hari ini belum pernah terjadi ono copet beraksi nyaut tas nang karo maca Bismillahirrahmanirrahim. Ora ono. Ya mbok lek sesuk wong grobokan. Nganeh-nganeh. Tiyang mboten mungkin tumindak zina kok umpami gendong agama. Nyapa sih wong kok nganti zina? Agamane ora digendong. Mila mboten wonten tiyang badhe zina tawasul rumiyin. Saudari Lonte yang saya hormati. Sebelum kita melakukan proses pengonoan ini, mari sama-sama kita wasilah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ngonoan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cangkeme dijiyet cek malaikat dong kula pesen ibu-ibu yen wonten masalah kalih tangga kok kudu geger kudu padu mboten napa-napa ning saderenge matur yen. Yo padu yo padu yo geger yo geger tapi sadurunge ayo do maca istighfar sik ping 33. Astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim. Lek wis entuk 33 nang padu sak katokmu. Dalam rumah tangga, bebojoan, hubungan kalih anak, kalih mantu, kalih keluarga, pokoknya selalu gendong agama, selamat. Ngaten nggih? Ngono, nang ibu-ibuku saiki senengane lek nyanyi, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Mulane uripmu sakit. Nah lagumu sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, hatimu yo selalu sakit. Bisa diimbui sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Mangkane bojomu yang ketok wong betok rupane ya mripate pendelik ngono kuwe. Mbok aja ngono lek nyanyi diganti nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku ben nikmat terus uripe. Soalnya nikmat itu tempatnya kan di dalam hati, betul? Kalau mensereng matur nikmati orang mergo sugih duwite akeh bondo donya turah-turah mboten jaminan. Jadi dianggap nek wong melarat secara duniawi terus ora iso bahagia, salah. Akeh wong sugih donyane kathah ning mboten bahagia, sugih tapi loro-loronen. Akeh wong melarat ning bahagia senajan melarat tapi sehat. Ayo jenengan pilih pundi, sugih loro-loronen ambek melarat sehat? Milih Subhanallah. Wong grobokan iki rupane bagus-bagus, ayu-ayu tibake do dublek. Lho pilihane mung loro lho Bu. Sugih loro-loronen ambek melarat sehat sing jenengan pilih. Wong ora ana pilihane kuwi. Iki padha karo jenengan ditawani klambi loro sing siji rupane abang, sing siji rupane ijo, pilih sing di kuning ngono. Rupane ayu oon. Damel nopo sugih apa-apa duwe tapi loro-loronen. Ora iso ngrasake to. Daharan model nopo mawon saged tumbas ning mboten pareng dahar, wong mangan sak mangan dibatesi, arep mangan iki ra entuk, arep mangan iki ra entuk, mangan ngene gak oleh, mangan ngono gak oleh, mangan macem iki ra entuk, mangan macem iki ra entuk, apa enake? Padahal iso tuku, arep mangan ngene, wah iki lemak iki ra oleh, mergo kolesterol. Arep mangan iki sate aja darah. Arep ngombe kok legi ora entuk kenceng. Apa enake? Bahkan arep mangan suket lho ora entuk. Lah kangkung, bayam, sawi kuwi rak ya suket to. Sangkingane bahasamu kemenyek sayur-sayuran. Asline ya suket ngerit kuwi. Iki mau aku ya mangan disuguhi suket kok. Lho ana wong sugih tapi ora entuk mangan kangkung, bayam, sawi mergo asam. Apa enake dadi wong sugih model ngono? Gaya enakan sampean melarat yo wis, yang penting sehat, ngerokoti kulit semongko entek 20 yo aman. Nglelesi sujene sate sak kayu-kayune disisili yo ora apa-apa. Lah sugih apa-apa duwe iso tuku ra iso ngrasake TV-ne to ambane 100 meter ning mripate belek terus. Ke apa? Kursi regane larang 400 juta. Ning bokonge udunan klendingan, udunan klendingan, udunan klendingan gak waras-waras. Damel nopo, Pak? Bojone wayu semok tapi bendino anyang-anyangen terus ngono kuwi. Aja kliru dikira bahagia kuwi nek duwe pangkat, duwe jabatan, duwe kedudukan. Salah, nek ora dadi apa-apa ora duwe pangkat ora iso bahagia. Kliru, nyen tak aturi nggih. Pejabat cak menika turune ora iso tanek. Nggih Pak Camat nggih. Ngantek orang nggih kenyataan kok. Sak polahe, sak obahe dipecicili terus kare KPK. Anggete bar dadi camat dadi kabak kesra nang pewenak nyeblas. Sambutane sing gregeli ngene. Loh, memang namanya figur publik itu selalu jadi sorotan. Ora kepenak blas tabungane diaudit, kekayaannya didata. Oh, donyane diteliti kabeh, sak polahe diawasi ten pundi-pundi no WC ditunggoni. Enakan sampean sapa sing arep nyelidiki sampean wong duwemu mung sandal jepit sisian ambek kucing rembes loro. Hei. Jokliru jenengan dak jaminan dipikir wong nek wis tuwa gak iso bahagia. Bahagia bukan hanya milik anak muda. Banyak orang yang tua tapi merasa bahagia justru di masa tuanya. Nalika tesih nem rekoso sangat leh ngragati putra-putrane kuliah, sekolah, mondok. Begitu sepuh bahagia ningali putra-putrine mun dados tiyang sedaya gak ana sing dadi cempe. Solih-solihah doa li ibadah karo wong tua bekti yo manfaat kanggo masyarakat. Iki kebahagiaan yang luar biasa kanggo tiyang sepuh. Yang sepuh niku mboten kepingin dibales bondo donya kalih putrane nggih Mbah nggih. Mun ningali putrane mapan niku mawon wis bahagia mboten enten regine niku. Jangan dikira bahagia hanya untuk orang yang sehat. Jangan dianggap kalau orang sakit gak pernah merasa bahagia itu juga keliru. Ada orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Ya inilah resiko jadi artis. Memang dia sakit tapi dia merasa bahagia. Soalnya nopo? Nalikane sakit rumongso langkung keparek dateng Gusti diuji sakit niku nyebut terus dikir terus Allah Allah ya Allah disambangi kalih tanggine dongakno aku ya Dik astagfirullah. Nalika sakit padahal nek waras ya bojone dicelatu terus bendina. Ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang diderita. Memang dia sakit, lumayan parah, sakit beneran sampai opname masuk rumah sakit. Tapi dia bahagia, diajak pulang sama keluarganya, dia enggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Jenengan pun enggak ada penganggep bilih tiang nek kesel rekoso niku mboten saged bahagia niku nggih keliru. Ana wong kesel ning bahagia kok busak estu wonten tiyang nitih sepeda ontel sing dibonceng ki abote to 70 kilo dalane gronjal-gronjal ki munggah mudun menggak-menggok petentengan keringet meruntus sak jagung-jagung tambah adoh tambah kesel semakin jauh semakin capek semakin payah semakin ngersula semakin gerundel. Tapi ada juga naik sepeda ontel petentengan yang dibawa bebannya sama 70 kilo jalan berlubang geronjal-geronjal keringet peruntus derodosan tak jagung-jagung tambah adoh tambah capek tambah kesel ning bahagia karena yang dibonceng 70 kilo tadi adalah gendaannya. Cuy ana wong dijiwit kalih kancane ming cetik ngoten mawon iso ngamuk-ngamuk nyapon jiwat-jiwit lara padahal ya ming cetik ngoten mawon tapi ana dijiwit nganti siwel malah guyang-guyu bahagia karena yang menjiwit adalah semakin bulan semakin berat semakin besar semakin payah semakin capek ngadeg sumpek, mereng, sesek, murep, malah remek. Tapi yang hamil itu bahagia. Buktinya setiap saat dielus, elus dengan penuh kasih sayang. Bayi yang dikandung nendang-nendang perut, del, del, del, bahagia. Alhamdulillah, bayiku sehat. Alhamdulillah. Meskipun perut buncit besar, wetenge gede, mboten isin malah dipamer-pamerke. Bukti nenek mlaku ya dinduwegek-degeke ngene. Dateng-dateng pamer. Muntah ya dibanter-banterke kok. Ditekoki tanggane, nyapa Dek kok muntah? Aku meteng. Ndak malu, padahal itu capek, itu payah, tapi bahagia. Kenapa? Karena yang dikandung itu buah kasih sayang dari suaminya tercinta. Tapi ada juga hamil niku sek cilik dipletet-pletet isin ketok uang. Nyapa? Soalnya itu hasil dari arisan proyek bersama. Ini ngaling guyune kok kaya pengalaman toh, Pak? Setunggal. Lah kula pun matur, acarane nang diwiwiti mangke kula ndugi langsung ngaji. Sik kula ndugi sik assalamualaikum. Sampai sambutane panitia disorake bareng ya. Alhamdulillah, saya ngaji udah di beberapa daerah, wilayah Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya sabah. Wis tau tak sobo ku lho. Apa bahasane? Ya, saya sudah menyabal. Beberapa daerah bahkan beberapa negara di luar negeri. Oke, diomongi wong ora percaya. Lah, sekarang ini ada informasi penting. Di mana-mana lagi mewabah penyakit yang lumayan parah dan sulit disembuhkan. Mudah-mudahan di sini aman. Apalagi ini musimnya musim pancaroba, harus kita waspadai. Kayak dinas pendidikan kesehatan Pak Camat. Kayak sambutannya dinas kesehatan. Ini di mana-mana lagi ada penyakit kelumpuhan, penyakit lumpuh Bapak Ibu. Temeriki mboten wonten nggih. Alhamdulillah mugi-mugi mboten wonten saestu. Ning sing kula maksud penyakit lumpuh niku ngaten, sikil niku lho. Nek diajak mlaku ten gene pasar muter ping 10 ya kuat. Melangkah ten pasar, ngumeti pasar nganti ping 10 ki sikil kuat. Ning gone mal munggah mudun ping 7 sikil ya kuat. Napa meleh kok wonten acara ten gene alun-alun, ki muteri alun-alun ping 12 sikil ya kuat. Lah masjid king daleme jarake ming 12 meter. Lah kuwi ana azan isya, hayya 'alash-shalah. Jarak ming 15 meter usikil dijak melaku ki lho ora kuat. Wonten napa mboten? Wonge teko? Ngacung. Nyuwun ngapunten, niku wonge kena penyakit lumpuh parah. Perlu diobati, perlu ditambani, mumpung durung diamputasi. Engko lek sing ngamputasi langsung Gusti Allah blaen. Dilindes teleler. Dosane iki kathah, ngapunten. Diajak ngaji, diajak zikir, tahlilan, yasinan, manaqiban 10 menit itu sembujung, silo, metengkrang, geringgingen, semuten. Tapi le ono elektron, ono dangdut, dijak njoget, iso metu pire. Ndut, ndut, ndut, ndut. Rong jam itu kuat. Ditekoki kancae, gak pegel mas, gak cocok kok. Ndut, ndut, ndut. Sikil lumpuh. Krungu ana pengajian sikil dijak melangkah cangkeme sik tekok dhisik sing ngaji sapa. Lek kira-kira ngajine kepenak seneng ya mangkat. Lah nek kira-kira ngajine ora penak, ye ndelok jodha akbar. B Bukan hanya itu, Bapak Ibu, ada lagi penyakit yang lumayan parah, namanya penyakit budek. Yang mriki le masani napa? Oh ya wis, wis paham. Kopok budek alias dublek. Ngapunten, ngapunten sangat mboten angsal mangkelan. Ono ibu-ibu, ada ibu-ibu lagi masak di dapur. Yang mesti ae masak masak no WC. Goreng pindang, goreng tempe, goreng tahu niku suwantene rak nggih banter to. Banter kan lagi goreng pakai minyak goreng gak gawe uyuh. Ya meskipun ada kemiripan warnane padha ya muntuk-muntuke padha. Iku suarane banter iku goreng. Lah HP ini tenggene bali, jaraknya nggih tebe, muni nada deringe ya ora banget ya mek ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Alon pelan suara bunyi nada deringnya HP, lebih keras yang shhh, tapi ning kuping iso cetha jelas lek HP ini muni, langsung mlewayu demi memenuhi panggilan HP. Gek dicandak cek, "Halo." Padahal pelan itu suaranya. Lo sepikirnya masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banter, gak kerungu. Wonten apa mboten? Wonge teko. Budek. Digawe ngrungokke ngaji niku mboten saged konsentrasi. Kapan didhawuhi kiai, didhawuhi ustaz, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Ya, metu kuping kiwa tasih lumayan sik diliwati sret ngoten. Niki mendal. Dadi arep mlebu kuping tengen del balik. Tapi lek ngrungokke gosip, ngrungokke fitnah, ngrungokke rasan-rasan jan telaten banget. Ya jelas masuk klesik-klesik ya krungu. Saban kentapa ayo me. Makane kepengin apik bener bahagia mulia selamat dunia akhirate kuncine nomor 1 niku monggo dalam keluarga kita ada waktu yang kita fokuskan untuk ibadah tanpa dicampuri dengan aktivitas duniawiyah yang khalis, yang murni. Mosok coba dipikir, coba diangen-angen sedinten sedalu 24 jam. Waktune kula jenengan sing mligi kangge ibadah mahdhah niku mung pirang persen. Napa meleh yen siang niku urusane lamek duh. Gak kuat ambekane. Bunyo. Sing dipadosi meng duwit. Lah kula pesen Pak Camat Jiwan, Pak Camat Ndolopo, Pak Kabak Kesra, Madiun ini ada program maghrib mengaji. Terutama waktu antara maghrib sampai isya. Ya ubainal isyaaini. Mari kita hidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Karena apa? Antara maghrib tekan isya, ngapunten kula nggugah sing merem. Lha kene iki penting mangke yen mboten dipirengke utawa salah krungu iso bahaya engko, persepsine beda. Maghrib tekan isya niki wayah tumurunipun nurullah. Eman banget ketika nurullah turun kita tidak menghadangnya. Nalikane nurullah tumurun kula panjenengan mboten nyadong. Nalikane tumurune nurullah kula panjenengan mboten kecipratan sithik-sithik. Eman banget dan itu waktu antara maghrib sampai isya. Kan waktunya enggak lama toh, paling enggak sampai 1 jam. Tolong maghrib tekan isya jangan ada aktivitas duniawiyah apapun. Itu waktu untuk takarrub kepada Allah, untuk ibadah, pakai baca Al-Qur'an, baca sholawat, istighfar, zikir, kalimah-kalimah thayyibah, aurat-aurat, wiridan-wiridan sing wis diijazahke salafus saleh, para kiai, para alim niku. Ngapunten, maghrib tekan isya, tolong TV mati. Tank top